Perkataan wata'a, Nabi guna perkataan yuti'na kan. Perkataan wata'a bukanlah sentiasa bermaksud persetubuhan. Sebaliknya, ia juga bermaksud menyediakan tempat ataupun memudahkan tempat untuk seseorang memijak, melangkah masuk dan tinggal. Lihat kata Ibn Faris. Ibn Faris ni dia tulis satu kamus mu'jam untuk bahasa Arab. Dia jelaskan makna dia. Wata'a, dia kata, waw dan ta dan hamzah. Satu kalimah yang menunjukkan ke atas, memulakan sesuatu dan memudahkan sesuatu. Maka dia kata, wata'tu lahul makan. Wata'tu lahul makan. Aku memudahkan untuk dia tempat. Wal wita', disebut wita', ma tawatta'at bihi min firash. Apa yang dibentangkan daripada hamparan yang disediakan untuk memijak. Wata'tuhu birijli atauhu. Maksudnya dia kata, aku pijak hamparan tu dengan kaki aku. So dia duk faham watak tu, wata'a tu hanya maksud setubuh. Apa menyebabkan dia salah faham? Dia menyebabkan dia salah faham kerana dia tak faham bahasa Arab. Dia tak pandai bahasa Arab. Maka dia kata, oh tak boleh ni, bercanggah. Tak bercanggah pun. Hak suami ke atas isteri, memang tak boleh isteri masuk kan dalam rumah kita, orang yang kita tak suka. Sebab rumah tu rumah kita. Kita ketua keluarga. Bawa masuk orang yang kita tak suka, memanglah kita panas. Okey, kemudian maksud sebenar hadis ni, jangan isteri kamu membenarkan seorang yang kamu tidak sukai masuk ke dalam rumah kamu. Jika perkataan wata'a tidak boleh dimaknakan selain daripada persetubuhan, adakah kitab Muwatta' Malik perlu dimaknakan dengan kitab yang telah disetubuhi? Muwatta' Malik. Kan Imam Malik tulis Muwatta'. Muwatta' daripada perkataan apa? Wata'a. Maka maknanya adalah kitab yang telah dinodai. Sudah pasti tidak. Ini kerana antara maksud sebenarnya ialah kitab yang dimudahkan urusan merujuknya kerana ia disusun mengikut kitab fiqah. Muwatta' tu dipanggil muwatta' kerana ada dua sebab. Yang pertama tu yang saya nak maksudkan kat sini, kitab yang dimudahkan untuk urusan kita rujuk. Kerana sebelum-sebelum tu kebanyakan kitab hadis ditulis susunan itu ikut nama sahabat, ikut nama perawi. Bila masuk zaman Imam Malik, Imam Malik susun ikut kitab fiqah. Kitab fiqah lebih mudah nak rujuk. Sebab kita perawi-perawi hadis ni, kita tak peduli sangat. Kita nak tengok hadis tu dalam bab apa. Sebab kita nak amal, nak praktik. Maka sebab itu kitab tu dipanggil muwatta'. Antara bukti yang menunjukkan makna yuti'na farsyakum bukan zina ialah hadis dalam bab lain menunjukkan si suami yang ingin menuduh isterinya berzina tanpa empat saksi perlu melakukan sumpah laknat. Bukan hanya pukul tanpa tak cera, tak boleh pukul. Lian saja. Kalau dia nak tuduh isteri dia. Dan antara kecacatan juga, mereka ini bergantung kepada spekulasi dan meninggalkan bukti yang jelas. Dia hanya spekulat. Dia hanya dakwa saja. Contohnya macam dia kata, Umar pun Quranis dia kata. Sebab Umar kata, alaikum bi kitabillah. Ataupun hasbukumul Quran. Cukup bagi kamu Quran. So dia kata Umar ni Quranis. Sedangkan banyak hadis yang Umar pakai hadis. Banyak riwayat yang menunjukkan Umar pakai hadis. So dia spekulat satu benda, dia tafsir kalam Umar dengan andaian dia tanpa dia buat penelitian macam mana Umar punya sifat. Dia kata Umar bila sebut hasbukumul Quran, cukup bagi kamu Quran, mana tak payah pakai hadis. Tak. Dalam kisah Taun, bila Taun melanda Syam, kan Umar pakai hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf kata, Nabi kata kalau taun dah berlaku satu tempat, kita jangan masuk lah. Umar balik, tak jadi pergi Syam. Umar pakai hadis. Dalam Ba'diyat, Umar sebelum tu tak jumpa lagi hadis tu, tak pernah dengar hadis tu, dia berhukum dengan hukuman dia sendiri, ijtihad. Bila sampai hadis, dia tengok beza dengan apa yang dia putuskan, datang kes yang sama lepas tu, dia hukum sama macam hadis. Rakyat tanya lah, dulu kes yang sama, hukum lain. Sekarang ni hukum lain. Umar kata, hadha ala ma qadaina wa hadha ala ma naqdi. Yang tu hukuman lain. Itu dah lepas. Yang sekarang ni ikut sekarang. Kerana sekarang dah ada hadis. Kan ada kisah yang Imam Baihaqi riwayat satu riwayat. Umar ditanya tentang tawaf orang yang haid. Tawaf widak orang haid. Kena tawaf tak? Laki tu tanya Umar. Umar kata kena. Maksudnya kena tunggulah sampai suci. Walaupun rombongan dia nak balik, kena tak payah. Dia tak boleh balik. Dia kena tawaf widak tu. Untuk haji. Lelaki tu kata, aku dengar Nabi kata, Tak payah. Boleh balik kalau rombongan dia nak balik. Tak payah tawaf bidak. Umar ambil kayu yang pukul unta. Umar pukul kepala dia. Umar pukul kepala dia. Pasal apa Umar pukul? Umar kata, kau dah tahu hukum daripada Nabi. Kau tanya aku lagi. Ha? Kan? Kau dah tahu hukuman daripada Nabi tu, kau dah tahu dah. Kau boleh tanya aku lagi. Adakah kalam yang lebih bermakna daripada kalam Nabi? Patutnya kau dah tahu daripada Nabi, kau bagi tahu aku lah, aku tak tahu. Maksud kalau Umar hidup zaman ni, ramai kena pukul eh? Tapi tuan-tuan jangan duk pukul orang lah. Umar khalifah tak apa. Baik. Tengok dia kata apa. Saya tak letak muka surat, saya lupa. Nombor 6 tu, bergantung kepada spekulasi tu. Dia kata, tetapi saya lihat saudara Farouk lupa atau sengaja buat-buat lupa akan kewujudan riwayat dan bukti yang menunjukkan Umar pakai hadis. Dan terus ingin berspekulasi dengan berkata, Umar tidak diriwayatkan untuk berkata yang kecukupan kitab Allah adalah dalam bab akidah, fiqh dan sebagainya. Dalam riwayat ni dari segi perkataan, dia hanya berkata, cukup bagi kita kitab Allah. Dengan mudah Umar boleh berkata, tapi ia perlu dijelaskan oleh sunnah Nabi. Tapi dia tak berkata demikian. Kenapa? Sebabnya akan juga jadi spekulasi kita. Nampak? Sedangkan terang lagi bersuluh dalam riwayat yang banyak, Umar pakai hadis, dia masih lagi nak berspekulasi. Dan sebenarnya Umar kata, hasbukum kitabullah, cukup bagi kamu kitab Allah tu, sebenarnya pakai hadis lah. Sebab dalam Quran suruh pakai hadis. Kan dalam Quran kita sebut tadi, banyak dalil yang menunjukkan kita kena pakai hadis ni. Maka Umar faham, rakyat dia faham, pakai Quran, otomatik pakai hadis. Baik. Apa kesan inti hadis pada agama? Pertama, menanam sifat persangka buruk dengan ulama' silam. Dia kata, umpamanya Ibn Kathir dan Tabari, mereka mempunyai latar belakang yang berlainan. Ibn Kathir dibesarkan oleh kaum wanita, walhal Tabari tidak berjumpa sangat dengan wanita. Ini telah menjadi faktor pembezaan dalam tafsir mereka. Ibn Kathir lebih menekankan perhubungan yang memberi persamaan antara lelaki dan wanita. Tapi Tabari lebih menekankan pengawalan ke atas pakaian dan tindak tanduk wanita. Ibn Taymiyah lebih radikal pula, dia kata. Beliau menekankan pengurungan wanita. Kerana pada zamannya berlaku penaklukan kuasa oleh pihak Mongol dan keselamatan wanita diancam. Begitulah rumrahnya. Tiap-tiap pentafsir akan mencerminkan situasi mereka masing-masing. Jadi kenapa kita perlu terikat dengan tafsir mereka sedangkan Allah memberi akal kepada semua orang? Saya jawab. Saya begitu gusar dengan kenyataan di atas. Ini kerana saudara Farouk seolah-olah tidak boleh membezakan antara perkara ijtihad dan nas. Adakah perlu ditonjolkan perbezaan ijtihad untuk menolak hadis-hadis sedangkan hadis adalah nas? Jika benar perbezaan ini menyebabkan penolakan sesuatu, adakah perlu ditolak juga Quran kerana wujudnya versi tafsir yang berbeza-beza? Dia pakai Quran, dia kata. Dia kata dia pakai Quran. Dia tolak hadis kerana dia kata tafsir hadis ni ada macam-macam. Habis tu nak tolak Quran juga. Kerana Quran pun ada macam-macam version tafsirannya. Tiada siapa yang terikat dengan pandangan pentafsir-pentafsir silam dalam perkara ijtihad. Lihat tafsir Al-Mana karya Rashid Ridha. Berapa banyak ijtihad beliau ketika mentafsir ayat Al-Quran. Ijtihad baru. Ya? Yang diperjuangkan oleh kami bukanlah kewajipan berpegang dengan ijtihad ulama' silam, tetapi disiplin ketika mentafsirkan Al-Quran seperti penguasaan bahasa Arab dari sudut nahwu, sarah, balaghah dan sebagainya. Supaya kita tak tafsirlah tanpa kita ada alat. Tuan-tuan, benda ni benda yang dimaklumi oleh dunia. Katalah kita ni satu orang yang tak percaya pada orang lain. Dia kata, saya beli tiket kapal terbang ni, saya ingat saya nak drive kapal terbang ni sendiri. Boleh? Tak boleh. Dia kena ikutlah dia punya regulation. Kena masuklah kelas untuk jadi pilot baru boleh bawa kapal terbang. Dia tak boleh kata, saya nak bawa kapal terbang saya sendiri, saya tak peduli lah, saya nak bawa. Sedangkan dia tak ada lesen. Begitu juga dengan Al-Quran. Nak tafsir Al-Quran kena ada lesen. Supaya dia tak jadi macam mana Kasim Ahmad tu tafsir. Nabi kata jangan bawa masuk orang dalam rumah yang suami tak suka, dia pergi faham bersetubuh. Ni sebab bila jual barang tak ada lesen. Nampak kan? Ha, itu kita tak bagi. Dan yang kedua, pelekeh ulama hadis. Kata Kasim Ahmad, sudahlah nyata bahawa banyak hadis dalam buku, 6 buku. Maksud kitab yang 6 tu lah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Majah. Dia kata, ialah 6 buku sahih, ialah omong kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Dan untuk memperolok-olokkannya. Seperti yang diterangkan oleh Al-Quran dengan begitu tepat, padat dan cantik. Sehingga sekarang terpaksalah kita mengaku bahawa hadis sunnah tidak boleh kita pegang sebagai otoriti dan sebagai sumber perundangan dan akidah. Kata saya, tidak ada ulama ahli sunnah yang mengatakan 6 kitab itu sebagai sahih. Cuma mereka sepakat mengatakan ni hanya sahih Bukhari dan Muslim saja. Yang lain tu masih lagi boleh dipertikaikan. Jika Kasim menyatakan ulama hadis telah melakukan penyelewengan dalam memalsukan hadis, saya perlu tanya, apa motif mereka? Apa keuntungan mereka? Tuan-tuan, kita baca kitab-kitab hadis. Kebanyakan kitab hadis ni merupakan bebanan ke atas kita untuk buat hukum. Cerita bab salat, cerita bab wuduk, cerita bab mandi wajib. Ini semua bebanan ke atas mukallaf. Cerita bab haji, bebanan atas mukallaf. Orang kalau nak reka, dia akan reka benda yang mudah dan ringan, tak payah buat. Kena ada motif reka. Pasal apa dia pergi buat satu benda yang menyusahkan diri dia? Bukankah mereka sendiri meriwayatkan hadis ancaman dusta kepada Nabi? Takkan dia orang reka, lepas tu dia orang kata tak boleh reka. Sedangkan dia orang pun reka. Bukankah mereka sendiri mengumpulkan nama-nama pendusta bagi hadis-hadis palsu? Di zaman tu, pertembungan di antara ulama hadis dengan pemalsu hadis ni sangat dahsyat. Kalau betul ulama hadis ni palsu hadis, dah tentu ada kitab-kitab pemalsu hadis tulis untuk bagi tahu ulama hadis ni juga pemalsu hadis. Sebab kita bergaduh, kan bila bergaduh ni, masing-masing akan cari kelemahan masing-masing. Tapi kenapa tak ada seorang pun ulama hadis yang tulis buku, ulama pemalsu hadis yang tulis buku menyatakan ulama hadis juga pemalsu hadis? Tak ada satu pun. Mazhab Islam berselisih pendapat dalam hukum. Jika benar mereka memalsukan hadis, sudah pasti golongan mazhab lawan akan bongkarkan kerja jahat mereka. Kan mazhab Hanafi tak puas hati dengan mazhab Malik. Maliki dengan Hanafi tak setak sebulu. Imam Malik kalau anak murid tanya lebih-lebih kat dia, dia akan tanya, "Iraqi anta? Kau ni orang Iraq?" Iraq sebab Hanafi belah Iraq. Banyak tanya. Banyak guna qiyas, banyak guna akal. Imam Malik tak suka. Imam Malik banyak guna riwayat. Hang Iraq? Tanya gitu lah kan. Macam kita lah orang tanya banyak-banyak. Macam tu. Hang ni kan. Asal wajar. Macam tu lah. Jadi, pertembungan antara mazhab akan menyebabkan satu mazhab akan mencari kelemahan mazhab yang lain. Kalau betul Abu Hanifah pemalsu hadis, dah tentu Imam Malik akan kata kazzab, kaki dusta. Dan dah tentu golongan Hanafi yang tak puas hati dengan mazhab Malik akan kata Imam Malik kazzab, pendusta. Tapi tak ada pun. Dan mempersembahkan Islam sebagai agama yang jumud dan buruk. Sebagai contoh, dia kata Islam ni anti riadah. Islam anti akal, anti riadah. Apa kata Kasih Ahmad? Mengenai riadah yang memang baik untuk kesihatan badan, mengikut kajian sains dan hukum akal, sebuah hadis berkata, Uqbah bin Amir melaporkan bahawa Rasulullah SAW berkata, semua permainan lelaki haram kecuali berpanah, melatih kuda dan bermain dengan isteri. Jawapan saya, hadis ni tak sebut perkataan haram pun. Hadis ni tak sebut haram pun, dia tafsir kau suka dia lah. Hadis menyebut batil. Ini lafaznya, kullu syai'in yalhu bihi rajul batil illa ramyur rajul biqawsihi aw mulaba'at wa aw mula'abatuhu imra'atahu. Nabi kata semua permainan yang mana seorang lelaki bermain dengan dia batil, kecuali seorang lelaki yang memanah dan bermain dengan isteri dia. Batil bermaksud tidak memberi manfaat pahala dunia dan akhirat, tu maksud batil. Tak memberi manfaat. Bukan maksud batil tu haram. Tuan-tuan nak pergi main, pergilah main badminton ke, tak ada masalah. Tapi Nabi kata kalau nak memberikan manfaat permainan itu, pergilah main panah. Sebab main panah ni adalah maksud dia makna jihad. Kalau macam hari ni pergi latihan menembak lah, macam polis apa semua tu kan, adalah manfaat untuk memperkukuhkan negara Islam. Ataupun pergi main dengan isteri. Sebab main dengan isteri ini adalah faedah dia. Memperkukuhkan ahli keluarga, menambahkan bilangan ahli keluarga. Boleh faham? Okey? Dan juga keburukan dia, golongan anti hadis ni akan menyebabkan beberapa amalan Islam terbatal. Sebagai contoh, bab salat, bab zakat, haji, hukuman pencuri. Tak disebut dalam Quran banyak. Sebab kalau disebut dalam Quran, bab nak tanam orang ni macam mana dalam Quran? Kan kisah Habil dan Qabil lah. Macam mana? Korek-korek tanam lah. Tak perlu dimandikan, tak perlu dikafan. Kan tak cerita pun dalam Quran. Jadi kalau kita tak pakai hadis, macam mana kita nak buat? Sembelih ikan, macam mana? Dalam Quran sebut, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih wa innahu lafisq. Jangan kamu makan benda yang tak disebut nama Allah waktu sembelih. So kita makan ikan, makan sotong, macam mana nak sembelih? Macam mana? Okey, dan juga kita akan mempertikaikan martabat Nabi seolah-olah Nabi ni macam tak ada fungsi. Macam Nabi ni tak ada fungsi melainkan hanya menyampaikan Al-Quran. Sedangkan Nabi pun dia ada fungsi, dia menjelaskan Al-Quran, dan menjelaskan Al-Quran itu dalam sunnah. Dan Al-Quran sini beritahu dia menjelaskan, tugas Nabi adalah menjelaskan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Saya buka pada soalan kalau ada. Komentar kritikan kalau ada. Kalau saya tersilap kat mana-mana boleh. Boleh beritahu. No problem. Ya. Jana? Faruq. Orang Malaysia. Dia orang Malaysia. Nama dia Faruq Peru. Macam kacukan sikitlah, tapi dia orang Malaysia dan dia menulis pun dalam bahasa Melayu. Dia ada tulis, dia ada blog dia sendiri. Banyak menulis tentang hadis tak boleh pakai. Tapi kalau kita tengok ni nampak macam metodologi pun masalah. Bila metodologi masalah, so macam mana kajian nak betul? Saya tak tahu. Saya tak tahu, tapi saya tengok dia banyak ambil daripada translation. Dia tak rujuk teks yang asal, dia pergi kepada translation. Seolah-olah macam dia tak berapa nak boleh bahasa Arab sangat. Mungkin dia ambil Google Translate ataupun dia ambil yang version terjemahan. Dia kita bila nak faham agama ni, kita tak boleh faham yang terjemahan. Untuk orang yang belajar agama, dia tak boleh rujuk yang terjemahan. Kerana terjemahan tu adalah terikat dengan versi penterjemah. Mungkin kadang-kadang makna tak sampai. Tapi untuk orang awam bolehlah pakai yang terjemahan. Kalau ada keliru sikit boleh tanya ustaz lah kan. Tapi kalau orang yang nak mengajar orang lain, nak jadi penuntut ilmu agama, dia tak boleh rujuk pada versi terjemahan. Dia mesti belajar bahasa Arab. Asas tu. Lagi? Ya. Okey. Macam mana nak lagi educate orang yang banyak sekarang ni golongan profesional yang sangat terpengaruh dengan pemahaman Quranis. Sebenarnya dia orang bukan marah kat hadis, dia orang marah terjemahan hadis yang tak betul. Kerana kita zaman dulu ni kadang-kadang ustaz mengajar benda pelik. Dia orang tak tahu nak blame siapa. So dia orang blame hadis. Sebenarnya bukan hadis yang salah. Ustaz tu yang mengajar tak betul. Tapi oleh kerana dia orang tak mampu nak rujuk teks asal dan tak ada orang nak bantah pun, sehingga dia orang jadi Quranis. Dan semalam saya jumpa dengan satu orang sahabat, dia beritahu, dia kata dulu memang dia pun seolah-olah macam setuju dengan Astora Jabat apa semua, sehinggalah dia dengar daripada ustaz-ustaz sunnah kita, ustaz-ustaz yang yang bagus ni, baru dia dah rasa macam dia berkenan dengan sunnah. Kalau dia kata dulu tafsiran-tafsiran ustaz, dia macam dia tak boleh terima sebab orang profesional ni sangat logik. Kadang-kadang yang dibawa kisah-kisah palsu, hadis-hadis palsu, hadis-hadis mungkar, hadis-hadis yang terlalu dhaif. Jadi dia ingat, oh itulah hadis, semua hadis tak boleh pakai, ya, maksudnya. Sedangkan tu bukan hadis. Itu adalah hadis yang batil daripada Nabi. Ya, orang profesional dia tak boleh terima benda ni. So dia akan salahkan hadis. Dia seolah macam marah kat orang lain, pergi bakar benda lain. Jadi apa tu, apa kita punya peranan? Peranan kita sebarkan hadis yang sahih, kita bentrah hadis palsu sungguh-sungguh. Sebab hadis palsu ni nampak agama, menampakkan agama ni macam katun. Macam agama ni tak logik. Orang yang profesional tak boleh terima. Dan kita juga tonjolkan hadis-hadis yang mengandungi mukjizat saintifik. Kerana orang yang akal dia sihat, dia tak akan boleh tolak benda yang Nabi sebut. Banyak hadis Nabi sebut selari dengan pembuktian saintifik hari ini. Melainkan mereka akan kata benda ni memang betul datang daripada Nabi, yang mana Nabi ini bercakap wahyu. Dan terdapat juga beberapa hadis yang diorang tolak kerana diorang yang salah faham. So kita betulkan balik salah faham dia. Contoh macam hadis lalat tu kan. Hadis yang bila lalat jatuh dalam bekas makanan kamu, hendaklah kamu benamkan dia, lepas tu buang. Buang lalat tu, air tu boleh minum lagi. So dia kata macam, macam mana lalat tu jatuh sikit, kita Nabi suruh benam. Kita kena betulkan balik pemahaman dia. Kita kena kata, pertama sekali, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan mukjizat saintifik yang zaman Nabi orang pelik. Tapi tetap mereka riwayatkan kerana amanah ilmu mereka, dan hari ini dibuktikan betul. Walaupun zaman tu pelik. Macam Nabi sebutlah riwayat Abu Daud kan? Riwayat Abu Daud, bawah laut ada api, bawah api ada laut. Bawah laut, inna tahtal bahri nara wa inna la tahtan nari bahra. Bawah laut ada api, bawah api ada laut. Benda ni macam mana Nabi sebut? Sebab Nabi pun tak pernah menyelam bawah tu. Tiba-tiba hari ni bukti betul. Bawah laut ada gunung berapi. Dan bawah gunung berapi tu ada laut lain. Saintifik buktikan betul. Secara saintifik betul. So kita kena bagi tahu dia. Sains hari ni masih belum berhenti. Banyak hadis-hadis yang zaman Nabi dulu sebut belum tahu betul ke tak. Tapi mereka tetap terima kerana mereka percaya itu adalah Nabi. Dan hari ini dibuktikan betul. Contoh, Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, ada dalam hadis 40. Nabi Ibnu Mas'ud kata apa? Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik, summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Ibnu Mas'ud kata, aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu orang yang bercakap benar, dan dia dibenarkan oleh Tuhan atas percakapan dia. Setiap seorang daripada kamu, kata Nabi, kejadian dia dihimpunkan dalam perut ibu dia selama 40 hari. Kemudian jadi alaqah, kemudian jadi mudghah. Kenapa Ibn Mas'ud sebut perkataan wahuwa sadiqul masduq? Kenapa Ibn Mas'ud kata Nabi itu benar dan dibenarkan oleh Tuhan sebelum dibaca hadis ni? Kerana dia tahu hadis ni orang lain tak akan tahu. Hanya Nabi boleh beritahu zaman tu. Nabi bercakap benar, dia kata, dan Nabi dibenarkan oleh Tuhan. Apa yang aku nak sebut ni, walaupun hampa tak tahu kebenaran dia, betul. Kerana Nabi tu bercakap betul, kata Ibn Mas'ud. Setiap seorang pada kamu akan dihimpunkan kejadian dalam perut ibu dia 40 hari. Kemudian jadi alaqah. Apa soal alaqah? Tergantung. Mana Nabi tahu janin tergantung. Dah hari ni saya buktikan, betul memang janin tergantung. Kemudian Nabi kata, summa yakunu mudghatan. Kemudian jadi mudghah. Mudghah benda yang digigit. Dan betul memang janin di peringkat awal, dia ada bentuk gigi. Kerana gigi itu akan membentuk tulang belakang dan melengkung. Macam dikesan gigitan. Mana Nabi tahu? Maka kita kena bagi tahu kat dia, banyak hadis zaman dulu tak dapat dibuktikan betul, tetapi mereka tetap riwayat kerana amanah ilmu, kerana ia sahih. Dan hari ini sains buktikan betul. Dan sains hari ini masih lagi tidak berhenti. Tuan-tuan tengok ganja, tak berhenti kajian tentang ganja ni. Ada yang kata ganja ni teruk, ada yang kata ganja ni bagus. So pening kepala kita. Tapi kita ambil pendirian ganja ni tak boleh pakai lah kan. Tapi saya nak bagi tahu, ada kajian yang kata, yang mula balik kaji balik ganja ni. Bukan saya nak suruh tuan-tuan hisapkan jawab lah. Tak. Sekejap lagi kena tangkap lah saya. Tak, maksudnya nak kata sains masih lagi ongoing. Masih lagi berjalan. Masih lagi berjalan. Maka bila kita baca hadis tentang lalat ni, hadis tentang lalat ni masih lagi belum dapat dibuktikan. Cuma saya bincang dengan masa saya pergi Australia baru ni, ada seorang pelajar tadi bidang sains, dia kata memang ada kajian tu. Yang kata memang lalat ni dalam badan dia ada antibody, yang mana kita kena benam untuk stimulate antibody tu untuk keluarkan, untuk menjadikan air itu tidak memudaratkan kita. Nampak? So science masih ongoing. So kita tak boleh terima sekarang, kita jangan tolak. Kita kata saya tak faham lagi hadis. Yang tak faham tu kita. Hadis betul lah. Tapi sebenarnya Nabi bukan paksa kita minum pun. Nabi bukan paksa minum. Nabi kata, kalau dah jatuh dalam bekas air kamu, kamu nak minum juga air itu, jangan minum terus. Benam kan? Sebab benam kan tu untuk buang mudarat dia. So macam mana lalat tu nak survive kalau diri dia tak ada antibody? Jadi antibody lalat tu yang kita nak. Kita nak stimulate. Kita nak rangsang antibody supaya keluar, supaya tak memudaratkan air tu. Sebab lalat kan suka hidup tempat kotor kan? Dia, badan dia ada antibody. Antibody tu kita nak keluarkan. Tapi Nabi tak paksa. Orang tak nak minum kan? Dah tengok lalat 2-3 ekor dalam ni. Tak lalu pun minum kot. Nabi bagi penyelesaian. Kalau hang nak minum, jangan minum melainkan benam. So dah kita geli tak nak minum. Tak apa, tak payahlah benam. Benamlah, benam bagi kawan minum. Kawan pun heran, pasal apa tiba-tiba bagi aku cappuccino ni? Ada, aku saja nak bagi hang sedekah. Sedekah. Nampak baik je ni. Tak apalah, minumlah. Tak ada masalah. Jadi kalau kawan pun tak ada ataupun tak sampai hati nak bagi, bagilah binatang ke. Kucing minum cappuccino, tak ada masalah. Ataupun tuang dekat pokok ke, daripada kita membazir. Tak ada masalah. Dia bukan satu arahan yang bersifat wajib. Dia adalah satu penyelesaian saja. Amrun irsyad. Nabi tunjukkan supaya kita tak membazir kalau kita sayang. Air itu air mahal contohnya kan. Ya. Sebahagiannya memang begitu. Sebahagiannya pasal hadis nama Al-Mansuh ni, sebahagiannya memang pada peringkat awal Nabi larang, memang larang keseluruhan. Hang buatkan, hang tak buatkan, jangan beri. Hang buatkan, hang tak buatkan amalan jahiliah kat kubur tu, hang jangan beri. Kerana Nabi nak didik dulu. Kemudian Nabi bagi. Nabi bagi tapi dengan syarat. Jangan pergi buat amalan jahiliah. So itu sebab tu kita kata mansuh. Kerana mansuh tu bukan Nabi tak bagi buat amalan jahiliah kat kubur. Nabi tak bagi langsung. Hang buat ke hang tak buat ke amalan jahiliah kat kubur tu, jangan pergi pada peringkat awal. Macam mana Nabi larang guna bekas-bekas arak ni pada peringkat awal. Larang sungguh. Bukan kita nak minum arak dalam tu pun. Tapi Nabi tak nak. Nabi nak bagi didikan dulu. Jangan bagi dekat. Lepas tu baru Nabi bagi guna alatan tu bila mana dia orang dah boleh didik diri. Dia yang macam yang tersebut tu, ada tag dan konteks tu dalam bab tulisan hadis. Ada hadis Nabi larang sahabat tulis. La taktubu anni ghaira al-Quran. Faman kataba anni ghaira al-Quran falyamhu. Jangan tulis daripada aku selain daripada Quran. Siapa tulis daripada aku selain daripada Quran, padam. Tapi ada hadis Nabi bagi dekat apa ni, Abdullah bin Amr bin Al-As untuk menulis. Uktub huwa alladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa haq. Kan? Tulis. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulut aku ni melainkan kebenaran. So Nabi bagi, Abdullah bin Amr tulis. Tapi dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi tak bagi tulis. Nabi bagi pula dalam riwayat yang lain, sahabat untuk tulis kepada Abu Syah. Abu Syah tak pandai menulis. So Nabi kata, uktubu li Abi Syah. Tulis hadis ni untuk Abu Syah. So nampak macam berbeza-beza. Nampak macam berbeza-beza. Sebagai ulama kata mansuh. Sebenarnya bukan mansuh. Pendapat yang tepat, konteks dan konteks. Iaitu Nabi tak bagi pada sahabat yang tak berapa nak pandai menulis. Sebab Nabi takut campur orang Quran. Orang tak pandai menulis, Kalau dia tulis, dia bercampur. Macam anak kita ada ajar satu tulis. Tengok dia tulis. Kan ada buku yang apa, ada biru merah kan. Nak bagi dia tulis tu selari. Supaya jangan tulis bercampur dengan ayat bawah. Seorang tak pandai menulis. Kalau dia tulis, dia akan campur dengan Quran. Tapi Abdullah bin Amr, dia pandai tulis. Bahkan bukan hanya pandai tulis. Dia boleh belajar bahasa lain. Nabi suruh dia belajar bahasa Hebrew. Sebab Nabi tak percaya dengan terjemahan orang Yahudi. Kan Nabi pemimpin orang Yahudi kan di Madinah. Orang Yahudi pun sebahagian pada rakyat dia. Maka Nabi suruh dia belajar bahasa Hebrew. Maksudnya dia tu memang pakar. Dia tu memang boleh menulis. Maka sebab itu Nabi bagi dia tulis. Itu teks dalam konteks. Tapi dalam bab ziarah kubur ni memang langsung. Kerana pada peringkat awal Nabi tak bagi langsung. Sama ada hang buat ke tak buat ke amalan jahiliah kat kubur tu, jangan pergi pada peringkat awal. Kemudian Nabi batalkan, Nabi kata pergilah kerana dia ingatkan kamu kepada mati. Cuma kalau dia pergi, dia buat amalan jahiliah kat situ, duduk koyak baju, duduk tampar pipi, yang tu dilarang. Bukan larang ziarah kubur tu, larang amalan yang dia bawa. Wallahu a'lam. Dia gini. Lalat sama. Lalat dekat Mekah Madinah sama. Sebab Nabi suruh benam untuk apa? Ada tak zaman Nabi binatang-binatang lain yang masuk dalam air? Ada. Sebab tu Nabi tak bagi minum min fi saqa. Kalau bekas tu tertutup, Nabi tak bagi minum dekat togak. Nabi tak bagi. Tuang dalam cawan. Sebab takut dalam tu ada ular ke apa masuk, atau binatang lain yang membahayakan masuk. Tapi Nabi tak suruh benam. Nabi suruh benam bahak lalat lah. Kalau semut masuk, Nabi tak suruh. Pasal apa Nabi suruh benam bahak lalat? Sebab lalat ni mudarat. Lalat benda kotor. Sebab itu kata para ulama, benam untuk buang dia punya racun, buang dia punya kuman. Sebab Nabi sendiri sebut dalam hadis tu, fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhir shifa. Di sebahagian kepak lalat apa, di bahagian badan dia tu ada penyakit, sebahagian yang lain ada penawar. Maksudnya lalat yang difahami oleh orang Arab zaman tu adalah lalat yang kotor. Sebab tu bukan hanya orang zaman sekarang tolak hadis tu. Mu'tazilah tolak. Mu'tazilah lebih awal tolak. Dia kata hadis cengang akal. Dia kata sebab lalat ni kita tahu lalat kotor. Kalau lalat buah, tak payah benam. Sebab kita pun tengok dia tak kotor kan. Semut masuk, tak payah benam. Semut masuk dia tiga ekor, benam. Kita menggunakan hadis tu. Tak perlu. Kerana semut dia tak hinggap pada benda-benda yang kotor lah. So kita benam tu untuk hilangkan mudarat dia. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau saya punya pembentangan hari ini tidak begitu menarik. Saya minta maaf. Sekadar itulah yang saya mampu. Terima kasih atas jemputan. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Syekh Wahab.